Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena segala puji, segala pujian yang ada semuanya berujung dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semua kenikmatan sumbernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang begitu banyak, yang mana tatkala seorang hendak menghitung kenikmatan tersebut, maka tidak akan bisa seorang pun yang dapat menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang sangat banyak, baik itu kenikmatan duniawi ataupun kenikmatan berupa agama. Baik itu kenikmatan yang zahirah adapun kenikmatan yang batinah, semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah nikmat yang ada pada kalian kecuali semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَسْبَقَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Allah subhanahu wa ta'ala menuangkan atas kalian kenikmatan-kenikmatannya, baik yang zahir maupun yang batin. Oleh karena itu, wajib atas kita untuk mensyukuri semua kenikmatan tersebut. Dengan perangkat-perangkat syukur yang telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan kalbu kita, dengan lisan kita, dan juga dengan anggota tubuh kita. Kita mensyukurinya dengan kalbu kita, meyakini bahwasanya semua itu datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala saja, semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan kita, usaha kita, dan apapun yang kita miliki, melainkan itu semua karunia dan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas hamba-hambanya. Maka tidak ada lagi yang bisa disombongkan oleh hamba itu sendiri, tidak ada yang bisa membuat seseorang merendahkan orang lain karena yang namanya kenikmatan-kenikmatan. Semua itu merupakan karunia dan fadilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas hamba-hambanya. Mensyukurnya dengan lisan kita, banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepadanya, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan menceritakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan juga termasuk syukur yang diingatkan oleh para ulama adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dengan anggota tubuh kita, yaitu kita menjalankan, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya, kita menggunakan dengan lancang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan bentuk kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui semuanya bahwasanya salah satu kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan berupa taufik dan hidayah untuk bisa berada di atas agama Islam ini. Agamanya yang lurus, as-siratul mustaqim, agama yang sempurna, yang mana tatkala seseorang berpegang teguh dengan agama tersebut yaitu agama Islam, agama yang sempurna, akan membimbingnya dalam segala urusannya, dalam urusan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan setiap keyakinan-keyakinannya, akan membimbingnya dalam urusan ibadahnya, akan membimbingnya dalam urusan muamalahnya, akan membimbingnya dalam bermanhaj ataupun berakhlak. Oleh karena itu, wajib atas kita semua untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Bahkan kenikmatan yang lebih khusus daripada itu semua, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua adalah kenikmatan bisa berada di atas manhaj salaf, berada di atas akidah yang benar, berada di atas manhaj yang telah diajarkan oleh para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para tabi'in rahimahumullahu taala yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus daripada itu, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua adalah kenikmatan untuk bisa berada bersama talabatul ilm, orang-orang yang mempelajari ilmu, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengkaji aqwal salafi hadhihi al-ummah radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Maka itu merupakan kenikmatan di atas kenikmatan dan di atas kenikmatan yang sebelumnya. Oleh karena itu, wajib atas kita untuk mensyukuri kenikmatan yang begitu besar tersebut, yaitu kenikmatan bisa mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama mereka-mereka yang mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis-majlis ilmu. Maka ini merupakan pemberian dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hamba-hambanya dengan kenikmatan tersebut. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan setelah selesai salat fajar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap selesai salat fajar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, rizki yang halal, dan juga amalan yang diterima di sisimu. Rasulullah SAW berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga perkara tersebut, yang mana tiga perkara tadi merupakan perkara-perkara yang selalu dibutuhkan oleh seseorang di setiap kesehariannya. Seseorang pada setiap harinya di kesehariannya selalu membutuhkan kepada tiga perkara tersebut. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan juga amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat adalah untuk urusan agamanya, karena agama merupakan jalan keselamatannya. Rizki yang halal adalah kebutuhan dia hidup di dunia ini. Adapun amal yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhannya untuk kehidupan akhiratnya nanti. Perhatikanlah ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara yang selalu dibutuhkan oleh seorang hamba di setiap harinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai permintaannya tersebut dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepadanya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat merupakan mizan. Dengannya seseorang menimbang mana rizki yang halal dan mana rizki yang tidak halal. Mana amalan yang dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah minta untuk diberikan dan dikaruniakan al-ilmun nafi'. Maka barang siapa yang dikaruniakan kepadanya al-ilmun nafi', hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya, dengan lisannya, dan juga dengan anggota tubuhnya. Disebutkan oleh Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, kawannya al-Imam Abu Hanifah rahimahumallahu ta'ala, menjelaskan tentang pentingnya ilmu yang bermanfaat. Beliau al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullahu ta'ala tatkala diminta untuk menyusun kitab, membuat kitab yang berisikan tentang perkara zuhud, perkara wara', maka beliau mengatakan, qad allaftu kitaban fil buyu', aku telah mengarang kitab, menyusun kitab yang berkaitan dengan al-buyu', hukum jual beli dalam Islam. Artinya, ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang ingin berzuhud terhadap dunia ini dan juga wara' terhadap dunia ini, hendaknya dia memiliki ilmu yang bermanfaat terkhusus dalam bidang tersebut, yaitu dalam perkara jual beli, perkara buyu'. Dengannya dia mengetahui mana sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia mengetahui mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang ingin mencapai derajat az-zuhud, derajat al-wara', kalau dia tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram pada perkara tersebut. Oleh karena itu beliau rahimahullahu taala tatkala diminta mengatakan, aku telah menyusun kitab dalam perkara al-buyu'. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat. Pentingnya seseorang memiliki ilmu yang nafi'. Maka bergembiralah siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya al-ilmun nafi', hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perangkat-perangkat syukur yang telah dijelaskan oleh ahlul ilm. Adapun al-ilmu nafi' adalah nurun cahaya, dengannya seseorang dapat berjalan di tengah kegelapan. Ilmu nafi' merupakan cahaya yang mana pemiliknya dapat berjalan di tengah-tengah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tapi kami jadikan itu merupakan cahaya yang kemudian dengannya engkau berjalan di tengah kegelapan, dengannya melalui perkara tersebut kami berikan hidayah, kami berikan petunjuk kepada siapa-siapa yang kami kehendaki. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Innal ilma laisa bikathratir riwayah, innamal ilm nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub." Yang namanya ilmu bukanlah merupakan wawasan yang banyak yang dimiliki oleh seseorang, bukan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi yang disebut dengan al-ilm, al-ilmun nafi', adalah sesuatu yang merupakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam kalbu seseorang, sehingga dengan cahaya tersebut seseorang dapat berjalan di tengah-tengah kegelapan. Dia bisa melihat mana jalan yang benar dan dapat mengetahui mana jalan yang tidak benar. Al-Imam Malik juga rahimahullahu ta'ala tatkala takjub melihat salah seorang muridnya begitu cerdas, begitu bersungguh-sungguh dalam masalah ilmu, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan kepadanya, "Inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Al-Imam Malik mengatakan, aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah menaruh cahaya dalam kalbumu, maka janganlah sekali-kali kamu padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan, dengan engkau berbuat kezaliman, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menunjukkan wajibnya kita untuk mensyukuri kenikmatan tersebut, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa al-ilmun nafi'. Karena itu merupakan cahaya, sehingga kita gunakan cahaya tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua benar-benar untuk mencari jalan yang benar, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya dia gunakan itu semua untuk perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah ilmu yang bermanfaat, sebuah ilmu atau sebuah cahaya yang mana dengannya seseorang dapat menggunakan cahaya tersebut untuk berjalan di tengah kegelapan, mengetahui dan mencari mana jalan yang benar, mana perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita mengerti bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah atau orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu atau pengetahuan tentang agama ini untuk menjalankan keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia mengetahui dengan pengetahuan yang mereka miliki, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang memiliki ilmu. Artinya mereka-mereka yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Mereka-mereka yang bisa mengambil manfaat dengan keilmuan yang mereka miliki, sehingga mereka merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui agama ini dengan benar. Maka dengan itu, dengan pengetahuan yang bermanfaat tersebut, mereka mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan khawatir serta merasa takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan tentang mereka, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebaik-baik pembicaraan, yaitu Al-Quran. Sebuah kitab yang mutasyabihan, yang isinya satu dengan yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, mutasyabihan, serupa dalam hal kebenaran, dalam hal kefasihan dan kebagusan. Taksyairu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan bergetar hati-hati mereka, serta menjadi lunak kulit-kulit mereka, orang-orang yang takut, merasa takut kepada Rabb mereka. Artinya, orang yang bisa mengambil dari manfaat dari Al-Quran adalah mereka-mereka yang yakhshawna rabbahum, mereka-mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah bagaimana sangat berkaitannya antara ilmu yang bermanfaat dengan khasyah atau rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui dari ayat yang pertama bahwasanya orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dalam ayat yang kedua disebutkan, orang-orang yang bisa memahami, bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adalah mereka-mereka yang memiliki khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kaitan yang sangat erat antara ilmu yang bermanfaat dan khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya saling membutuhkan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memuji mereka-mereka yang memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan yang mereka miliki. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yakhafuna rabbakum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam konteks pujian, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, sehingga mereka menjalankan semua yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan di antara mereka, yang terdepan dari mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala puji adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentangnya, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Mereka atau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak memiliki rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana diketahui dari ayat yang sebelumnya, tidaklah dapat seseorang sampai pada derajat al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menjaga kenikmatan tersebut untuk kita semua, dan itu semua kembali kepada kita agar kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kenikmatan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkannya, la in syakartum la aziidannakum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk ana sendiri dan untuk antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.